لأنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita بلوغ المرام من أدلة الأحكام من قرية الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca bab al-hasu 'ala al-khushu' fi shalah. Al-hasu artinya anjuran, 'ala al-khushu' untuk melakukan khusyu' fi shalah, di dalam salat. Ya. Dianjurkan orang yang salat untuk khusyu' dalam salatnya. Dan para ulama berselisih pendapat, tidak pendapat apakah khusyuk itu wajib atau mustahab. Jumhur ulama rahimahumullah mengatakan bahwa khusyuk itu adalah mustahab, sesuatu yang disunahkan dalam sholat. Ya, tentunya di sini sangat ditekankan untuk khusyuk, walaupun itu tidak wajib. Sepertinya ketika seseorang dalam sholatnya terkadang terpikir sesuatu, bahkan bisa jadi setengah dari sholatnya terkadang tidak khusyuk karena memikirkan hal yang lain, walaupun dia membaca ayat, walaupun dia membaca zikir, namun terkadang pikiran masyghul, kesibukan dengan sesuatu yang lain. Seperti ini adalah mazmum tercela, akan tetapi tidak membatalkan sholatnya. Sholat tetap sah, karena seperti yang tadi kita sampaikan, para ulama rahimahullah mengatakan bahwa itu bukan hal yang wajib. Namun saya ulangi sekali lagi bahwa ini merupakan perkara yang sangat ditekankan, karena ini berat lub atau lub yani inti, ya, waktu yang pokok di dalam sholat. Dan Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang munafik yang mereka tidak khusyuk dalam sholatnya, atau la yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit. Ya, la yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah Azza wa Jalla kecuali sedikit. Dan Allah Azza wa Jalla ketika berfirman wa aqimus shalah, dan tegakkan sholat, diterangkan oleh para ulama yakni zahiran wa batinan, tegakkan sholat lahir maupun batin, yakni wallahu a'lam secara lahiriah dalam arti praktek amalan lahiriah atau cara sholat, lakukan dengan benar, lakukan sesuai tuntunan Rasulullah, dan secara batin yakni melakukan khusyuk di dalam sholat. Namun kehusuan antara satu orang berbeda dengan yang lain, karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang maknanya bahwa terkadang seorang sholat kemudian usai sholat dia hanya membawa 1/9 sholatnya, atau 1/8, atau 1/7, dan seterusnya, atau setengahnya, kan. Nah, ini menunjukkan bahwa kekhusyuan punya pengaruh besar dalam bab besarnya pahala, nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa hadis terkait dengan anjuran untuk khusyuk. Di antaranya adalah hadis yang pertama, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu muhtasiran, muttafaqun alaih, wal lafzu muslim wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khafiratih." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalli ar-rajul, seorang lelaki melakukan salat muhtasiran, muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah lafaz muslim, makna muhtasiran bagaimana Ibnu Hajar katakan di sini, yaj'ala yadahu ala khafiratih, yakni menjadikan tangannya di khafirah. Khafirah yakni pinggang, ya. Di sini dalam bahasa Indonesia orang sebut racak pinggang, ya, racak pinggang. Yakni dia meletakkan tangannya, kedua tangannya di pinggangnya. Dia tidak bersedekap, ya. Dia tidak bersedekap dengan meletakkan kedua tangannya di atas atau di depan dadanya, tangan kanan di atas tangan kirinya, tapi justru dia meletakkan telapak tangannya di pinggangnya. Ya, ini namanya khafirah, mukhtasiran, salat mukhtasiran. Oke, riwayat Bukhari, an Aisyah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih al-Bukhari, anna dzalika fi'l yahud fi salatihim, bahwa yang seperti itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi dalam salat mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga seorang yang melakukan salat mukhtasiran telah melakukan tasyabbuh. Tasyabbuh menyerupai orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab khusyur adalah karena seorang yang sholat dengan mukhtasiran ini terdapat padanya unsur kesombongan, unsur takabbur. Sikap semacam itu adalah sikap orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri, orang-orang yang tidak khusyur di hadapan Allah Azza wa Jal, tidak tunduk di hadapan Allah Azza wa Jal, ya. Tidak tazallul, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Sehingga sikap orang-orang Yahudi yang melakukan sholat dengan sifat mukhtasiran adalah sikap yang bertentangan dengan al-khusyuk. Maka Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Jangan ditiru, jangan diikuti, itu merupakan perbuatan Yahudi dan ini bertolak belakang dengan al-khusyuk di sholat. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kita untuk bersedekah, dan bersedekah ini hayatul khusyuk, hayatul khasyik. Bersedekah yakni meletakkan kedua tangan kita di dada kita, kemudian kita melihat di arah sudut kita, tempat sudut kita, ini adalah hayatul khasyik, penampilan seorang yang khusyuk, yang tadallul, yang menghinakan diri, yang merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal ta'ala ketika dia melakukannya dalam sholat. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qudima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib." Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qudima al-'asha," apabila dihidangkan, disiapkan al-'asha, makan malam, "fabda'u bihi," maka mulailah makan malam, "qabla an tusallu al-maghrib," sebelum kalian melakukan salat maghrib. متفق عليه حديث متفق عليه البخاري ومسلم. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak melakukan sholat sementara al-asya, makan malam sudah dihidangkan, sudah dihadapkan, sudah disiapkan, maka mulailah dengan makan malam sebelum melakukan sholat. Disebutkan di sini qabla an tusallu al-maghrib, sebelum kalian melakukan sholat maghrib. Yani di zaman Rasulullah SAW al-asya, makan malam dilakukan atau dihidangkan sebelum maghrib. Ya, kita sebut makan malam ya asya, padahal zaman Rasulullah SAW dilakukan qabla al-maghrib, sebelum salat maghrib. Ya, tentu itu insyaallah afdal, itu afdal dari banyak sisi insyaallah, dan bahkan kita yakin itu adalah afdal. Hanya saja bukan berarti tidak boleh melakukan asya setelah itu, seperti kebiasaan masyarakat ya, mungkin melakukan asya ba'da maghrib atau melakukan asya ba'da isya, ini juga hal yang mubah. Namun yang menjadi pembahasan kita dalam hadis ini adalah bahwa hadis ini menganjurkan kita mendahulukan asya sebelum sholat, yang hikmahnya adalah untuk tahqiq al-khusyu'. Hikmahnya adalah apa? Tahqiq al-khusyu', mewujudkan khusyu', ya, merealisasikan perintah untuk khusyu' dalam sholat. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah sholat dalam keadaan qanitin. Di sebagian tafsir mengatakan khashi'in, yakni dalam keadaan khusyu'. Oleh karenanya demi melaksanakan khusyu', ketika kita nak melakukan sholat sementara hidangan makan sudah siap, maka makan terlebih dahulu baru kemudian melakukan sholat. Ya, karena kalau kita meninggalkan makanan yang telah disiapkan, akan membuat pikiran kita kembali kepada makanan tersebut, teringat makanan tersebut, akhirnya mengganggu pikiran, mengganggu konsentrasi, dan akhirnya tidak dapat melakukan khusyuk dalam sholat. Nah, inilah hikmahnya kenapa didahulukan makan terlebih dahulu. Bukan berarti makan lebih penting daripada sholat, akan tetapi itu demi mewujudkan kekhusyuan dalam sholat, sehingga pikiran orang tidak tersibukkan dengan makan. Begitu pula tentunya kalau ini merupakan illah, maka juga ada kesempatan yang lain, makan siang misalnya ya, seorang misalnya telah disiapkan makan siang sebelum zuhur. Nah, sebagai contoh, misal saja orang disiapkan makan siang sebelum zuhur, ya, maka lakukan makan siang terlebih dahulu sebelum dia sholat, agar ketika sholat tidak terpikir untuk makan. Ya, bahkan hal ini seperti dalam hadis yang lain sampai menjadi salah satu udzur tidak mengikuti al-jamaah. Ya, artinya walaupun berakibat tertinggal jamaah. Seperti dalam hadis yang lain, lafaz yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, jika hadar al-asya ya, tabda'u bil-asya, ya, jika uqimatis salat wa hadarat al-asya tabda'u bil-asya. Sebutkan jika uqimatis salat, jika salat telah ditegakkan, dikumandangkan iqamah, dan hadarat al-asya, asya telah hadir, telah disiapkan, tabda'u bil asya, maka mulailah dengan asya terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa hal ini walaupun mengakibatkan tertinggalnya al-jamaah, ini merupakan uzur yang syar'i, ya, demi terwujudnya al-khusyu' di dalam salat. Ya, akan penting yang khusyu' dalam salat. Begitu pula hadis yang lain yang terkait dengan ini, ya. Di mana ada hadis yang lebih lengkap juga menyebutkan la salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhul ahkam. La salata bi hadrati ta'am, tidak ada salat di hadapan makanan, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, tidak pula ketika dia yudafi'uhu, yakni terdorong oleh akhbathan. Akhbathan yakni dorongan untuk buang air besar, buang air kecil, atau buang angin untuk ya. Nah, Nabi SAW mengatakan la salata bi hadrati at-ta'am, artinya kalau makanan telah hadir, siap, ya ada sholat di hadapannya, artinya dahulukan makan dulu. Ya, jangan sholat sementara kalian telah mengetahui hal itu telah siap sehingga mengganggu pikiran. Demikian pula, wala wa huwa yudafi'ul akhbathan, jangan pula sholat sementara dia terdorong oleh kemauan untuk buang hajat, ya, atau kentut, buang ain, angin. Jangan sampai hal itu terjadi. Kenapa? Karena itu akan mengganggu pikiran, mengganggu konsentrasi, sehingga tidak khusyuk. Nah, jadi intinya adalah apa? Intinya adalah bagaimana kita melakukan sebab-sebab yang membuat kita khusyuk, meninggalkan sebab-sebab yang akan mengganggu pikiran kita dan kehusuan kita. Wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi shalati fala yamsah al-hasa fa inna ar-rahmata tuwajihuhu wa huwa khamsah bi isnadin sahih." Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi shalati, bila seorang di antara kalian qama fi shalah, berdiri dalam salatnya, fala yamsah al-hasa, maka janganlah dia mengusap al-hasa, kerikil, fa inna ar-rahmata tuwajihuhu, karena rahmah itu tuwajihuhu, menghadapnya." Riwayat al-khamsah Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini riwayat al-Khamsah dengan sanad yang sahih, menurut Ibnu Hajar rahimahullah. Namun diperselisihkan oleh ulama. Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini dhaif. Imam Ahmad rahimahullah menambahkan bahwa zada Ahmad wahidatan aw da', lakukan sekali saja bila itu memang perlu untuk mengusap dan menghilangkan kerikil, lakukan sekali kemudian biarkan. Dalam sahih Mu'aykif nahwahu biwayri ta'lil, ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la tumsahul hasa wa anda tusalli, jangan rusak atau jangan dihilangkan kerikil sementara kamu dalam keadaan sholat. Fa'inkun tala buddha fa'ilan, kalau engkau mesti melakukannya, fawahidah, maka cukup sekali kita sunyati hafa untuk meratakan al-hafa kritik. Nah, ini yang sahih, riwayat yang sahih. Sehingga yakni ala kulih hal riwayat yang sahih tadi secara makna terkait dengan larangan masuk al-hafa menyingkirkan kerikil ada dukungan dalam riwayat yang sahih. Dan maksudnya di sini al-hafa kerikil baik yang itu ada di dahi kita, ya, di dahi kita, di muka kita, untuk menempel kerikil, biarkan saja, atau al-hafa yang ada di tempat tubuh kita, di tempat sholat kita, biarkan saja. Ya. Nah, apa kaitannya hadis ini dengan bab kita? Disebutkan dalam syarah Tubulistan bagian pendapat ulama bahwa maksud daripada hadis ini dan terutama disampaikan di bab ini adalah untuk menunjukkan pentingnya al-khusyur, karena orang yang mengusap atau menyingkirkan, menghilangkan hafa, dia akan melakukan gerakan-gerakan yang itu tidak sesuai dengan kehusuan, yang itu bisa menghilangkan kehusuan, ya. Nah, ini sebabnya, sehingga jangan dia tersibukkan dengan mengusap al-hafa, walaupun perlu sekali saja, ya, jangan lebih dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya apa? Khusyuk, gerakan tubuh kita dalam sholat kita, anggota badan kita, kita tidak gerakkan kecuali untuk maslahat sholat, untuk gerakan-gerakan sholat. Kalau seseorang mengusap di dahinya, mukanya, kemudian setelah itu mungkin berikutnya mengusap di menyingkirkan yang ada di depannya dan seterusnya, ini bertentangan dengan apa? Al-khusyur. Ini karena hadis ini secara umum menunjukkan pentingnya al-khusyur, dan jangan melakukan hal-hal gerakan-gerakan yang bertentangan dengan al-khusyur, sementara ia tidak membutuhkan atau tidak memerlukannya. Adapun kainar rahmatatu wajibuh, ya, ini dalam riwayat yang baik, ya Allah alam, yang dimaksud dengannya secara zahir, ya, rahmat menghadapi dia, Allah alam. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, hadis berikutnya, ana Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat في الصلاة فقال واختلاس يختلفه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري والترمذي والصححة إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لابد فتطوع رعايشة رضي الله عنها يا بركاته سألت رسول الله aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الالتفات في الصلاة tentang التفات Al-Qibat, ya'ni menoleh salati dalam salat. Faqala, maka beliau menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdu. Al-Qibat, menoleh adalah ikhtilas. Ikhtilas, ya'ni semacam pencurian. Nah, semacam pencurian. Yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi, yang syaitan mencuri dari sebagian salatnya seorang hamba. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini riwayat Al-Bukhari. Wa at-Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi wa shahaha, dan At-Tirmidzi mensahihkannya, yaka wal iltifat fi shalah. Hati-hati kamu, yaka, berhati-hatilah, jangan kamu melakukan iltifat fi sholati, menoleh dalam salat. Fa innahu halaka, karena itu adalah kebinasaan. Sehingga adalah Buddha, kalau mesti melakukan tapi tatawur, maka melakukannya dalam sholat tatawur atau sholat sunnah. Hadis ini, yakni dalam riwayat Tirmidzi, dan beliau mensahihkan, akan tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah membaikkan yang riwayat Tirmidzi. Sebagian yang pertama adalah hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Terkait dengan iltifat, iltifat artinya menoleh. Para ulama menyebutkan di sini ada dua macam, yaitu menoleh dengan kepalanya saja, ya, menoleh kepalanya saja, kanan ke kiri, ini iltifat. Yang kedua adalah menoleh dengan tubuhnya, dengan fisiknya, badannya. Ya, menoleh dengan badannya, badannya berpaling, ya, sehingga kiblat di samping kanan, atau dia berpaling dengan badannya sehingga kiblat di samping kiri, atau bahkan dia berbalik sehingga kiblat di belakangnya. Nah, kalau dia melakukan itu, yakni jenis yang kedua, dia iltifat tapi bersama tubuhnya, ya, maka ini yubtulus sholat, membatalkan sholat. Ini membatalkan sholat. karena dia tidak menghadap kiblat, sementara menghadap kiblat adalah syaratun min syuruti sihhatu shalah. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Ya. Adapun yang pertama yaitu intifat memoleh ayah dengan kepalanya, dia memoleh, maka ini tidak membatalkan salat, tapi ini mengurangi kesempurnaan salat. Ini mengurangi kesempurnaan salat dan ini juga bertentangan dengan al-khusyu' fi salati. Orang yang khusyu', dia tidak akan melakukan intifat. Dia akan tetap menghadap kiblat dengan tubuhnya, badannya, dan dengan mukanya. Dia akan melihat ke tempat sujud. Ini seorang yang khusyuk. Ya. Sehingga ketika seorang menoleh tanpa ada keperluan, ya, tanpa ada keperluan, tanpa ada uzur, maka ini terkurangi pahala sholatnya, dan ini menunjukkan ketidakkhusyuan. Ini menunjukkan ketidakkhusyuan orang tersebut dalam sholatnya. Disebutkan di sini ini ikhtilatun yakhtalisu syaitanu min sholatil habd. Ya, setan mencuri bagian daripada sholat seorang hamba. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, terkecuali apabila di sana ada keperluan, ada sebuah hal yang perlu sehingga dia menoleh, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan dan itu pernah terjadi yang dilakukan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau salat mengimami, kemudian datang Rasulullah, beliau pun menoleh dan akhirnya beliau mundur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan Abu Bakar sebagai imam. Ya, setelah itu. Ya. Dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Ya. Begitu pula pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika Nabi SAW dalam sakit beliau di akhir hayat beliau, kemudian beliau muncul keluar dari pintu rumah beliau, para sahabat pun akhirnya menoleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat yang seperti ini pernah hal itu, para ulama rahimahullah mengatakan ini suatu hal yang diperbolehkan. Ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi salati fa innahu yunaji rabbah, fa la yabtuqanna bayna yadayhi wa la an yaminihi, walakin an shimalihi tahta qadamihi." Tafakkur alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fi sholati," apabila seseorang di antara kalian dalam salat, "fa innahu yunaji rabbah," maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. "Fala yamsuqanna bayna yadayhi," maka jangan sekali-kali dia meludah, ya, membuang ludah. "Bayna yadayhi," di hadapannya. "Wala an yaminihi," jangan pula melakukan ke arah sebelah kanannya. "Walakin an shimalihi," tetapi ludahlah ke arah kiri, ke sebelah kiri. "Tahta qadamihi," di bawah kakinya. Hadis muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, "au tahta qadamihi," atau di bawah telapak kakinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini nampak bahwa Nabi SAW melarang keras seseorang untuk meludah sementara dia sholat, dia sedang sholat. Meludah ke depannya atau meludah ke sebelah kanannya, ini di dalam sholat, ya. Jangan sekali-kali melakukan semacam itu. Kenapa? Karena dia sedang yunaji rabbahu, munajat dengan Rabb-nya dalam salatnya. Dia memuji Allah, dia meminta kepada Allah, dia memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi suatu hal yang tak pantas, ya, hal yang sama sekali tak patut dilakukan seseorang meludah ke hadapannya. Ini juga bertentangan dengan khusyuk. Bagaimana mungkin seorang yang khusyuk di hadapan Allah Azza wa Jal kemudian dia meludah di hadapannya, atau meludah ke arah sebelah kanan yang itu tempat yang mulia. Ya, maka dari itu orang yang sholat tak boleh melakukan hal tersebut. Ta'adduban wa Allah, dalam rangka menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga kehusuannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau ia mesti melakukan hal itu, mesti dia meludah, maka kata Nabi SAW, lakukan ke sebelah kiri atau di bawah mata kaki, di bawah kaki, telapak kaki. Yani ini terkait dengan yani salat di tempat yang memungkinkan untuknya meludah di bawah kakinya. Seperti ya salat di atas tanah, ya, tanpa ada karpet, tanpa ada permadani, tempat yang mungkin dia meludah di tempat itu, kemudian dia injak dengan kakinya, ia tutup dengan tanah yang lain, yang semacam itu mungkin dilakukan pada tempat semacam itu. Adapun tempat-tempat semacam sekarang, ya, masjid dengan keramik, masjid dengan marmer, masjid dengan permadani, dengan karpet dan yang jenisnya, maka tentunya tak diperbolehkan dia, tak dibenarkan dia meludah, walaupun di bawah mata, di bawah telapak kakinya, ya, karena tentu itu akan mengotori masjid, sementara sudah diperintahkan membersihkan masjid. Adapun ke arah kiri itu hal yang mungkin, tentu kita melakukannya dengan yakni macam kita membawa sapu tangan, ya, atau kita yakni membawa mindil, apa, tisu, ya, kertas tisu, kita meludah ke apa dengan menoleh ke arah kiri, kemudian kita meludah di sapu tangan atau tisu kita. Nah, itu hal yang mungkin, ya, mungkin dilakukan seperti itu. Wallahu'alam. Baik, rahimahumullah. Itu beberapa hal yang terkait dengan hadis-hadis al-hasu ala khusyuk di salati, perintah untuk khusyuk dalam salat. Wallahu'alam. Nampaknya itu yang kita lagi kita pelajari pada malam hari ini, semoga bermanfaat, semoga dapat membangun dengan benar. Allahumma alim al-sawab. Selanjutnya bila ada soalan, tolong. Ada satu soalan, Ustaz. Yang hadis Anas radhiyallahu anhu, "Idza qudima al-asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib." Maksud di sini sebelum atau setelah adzan? Ya, walaupun setelah adzan, bahkan walaupun setelah iqamah. Ya, ketika asya sudah disiapkan, maka lakukan asya terlebih dahulu. Ini apabila telah disiapkan, bukan berarti kita membiasakan asya ketika menjelang sholat, tidak. Bukan berarti kita membiasakan, ya, selalu melakukan asya sebelum sholat, tidak begitu, ya. Tapi sesekali, suatu saat, ketika telah disediakan asya, kemudian adzan, atau telah disediakan asya, kemudian iqamah, maka makanlah terlebih dahulu, baru sholat. Allahu Akbar. Tidak ada soalan lagi. Baik, terima kasih.